Rukun puasa itu hanya ada dua. Yang pertama niat, dan yang kedua imsak, artinya menahan diri dari segala yang membatalkan seperti makan, minum, jima, dan yang lain-lainnya. Nah, niat ini harus ada pada setiap satu unit puasa yang dimulai dari terbitnya fajar atau terbitnya waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Ini adalah satu hari puasa yang harus ada niatnya tersendiri dan juga ada imsaknya sepanjang masa itu, sejak subuh sampai maghrib itu. Inilah yang merupakan kesepakatan seluruh ulama, baik itu mazhab Hanafi ataupun mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Rata-rata para ulama mengatakan bahwa satu hari puasa itu membutuhkan satu niat secara unik, secara khusus, karena ini adalah satu rangkaian ibadah. Dan ketika Ramadan itu ada 30 hari atau 29 hari, maka diharuskan ada 30 puasa yang masing-masingnya harus punya niat sendiri-sendiri. Dan memabitkan niat ini maksudnya adalah tabyitun niyah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak untuk harus dikerjakan, yaitu sebelum masuknya subuh, sebelum masuknya fajar, di malam hari, entah di waktu sahur atau bahkan mungkin pada sebelum tidur, pokoknya malam hari itu harus sudah ada niat kita di dalam hati bahwa besok subuh ini saya akan puasa. Tidak harus dilafazkan memang, karena lafaz itu sendiri bukan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan alangkah bagusnya kalau dilafazkan, ya Allah, saya besok pagi ini mau puasa Ramadan. Tapi ada juga yang menyebutkan tidak perlu dilafazkan, sehingga cukup yang penting menghadirkan niat itu di dalam hati maksimal sebelum masuknya waktu subuh. Nah, tetapi di antara jumhur atau mayoritas ulama itu, ada sebagian dari ulama, khususnya mazhab Maliki, yang mengatakan bahwa tidak mengapa kita berpuasa ini kan nanti akan 30 hari ke depan. Nah, pada malam pertama saja kita niatkan, ya Allah, saya mau berpuasa besok dan besoknya dan besoknya dan besoknya selama satu bulan penuh ke depan, saya mau berpuasa. Itu sudah dianggap cukup di kalangan mazhab Maliki, tetapi belum dianggap cukup di kalangan ulama yang lainnya seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa setiap malamnya kita harus menghadirkan niat di dalam dada kita bahwa besok kita akan puasa. Ketemu hari berikutnya, malamnya kita niatkan lagi besok kita akan puasa. Baik mereka yang mendukung adanya pelafazan dari niat itu seperti nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau mereka yang tidak mendukung adanya lafaz itu, tapi bahwa ada niat di dalam hati, besok pagi ini subuh saya akan puasa, itu menjadi ketentuan mutlak di dalam pendapat mayoritas ulama kecuali mazhab Maliki.